بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, yang di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bab Al-Dhahik, yang sebelumnya kita telah menyelesaikan bab Tabassum dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang terdapat padanya bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah pada tawanya terlihat daging yang ada di kerongkongan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita telah memasuki bab Al-Dhahik, yaitu tawa, hukum tertawa di dalam Islam. Telah kita baca dua hadis yang kesemuanya terdapat karahiyah, dibencinya seseorang tertawa terbahak-bahak, yang kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan illahnya, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati seseorang. Sedikit murajaah tentang beberapa perawi yang ada sebagai mumarasah, mengingat sangat pentingnya mengetahui asma ar-rijal, ya, nama-nama para perawi hadis ini adalah perkara yang penting. Dahulu ketika sudah mulai muncul ahlul dhalal dan ahlul ahwa, apa yang mereka katakan? Sammu lana rijalukum, beritahu kepada kami rijal-rijal kalian, siapa-siapa di antara mereka yang kokoh, yang thabit di atas sunnah, dan siapa-siapa yang hanya sekedar iddia, yang hanya sekedar pengakuan saja. Maka dari sana mulai diperiksa, yakni fulan bin fulan hadisnya lemah, fulan bin fulan tidak bisa diambil, kadzab, fulan rumia bil irja, fulan begini begitu dan lain sebagainya. Maka ditetapkan qawaid di dalam mengambil hadis dengan sekian persyaratan, diambil dari rijal yang terpercaya, ya. Telah lalu ya pada hadis Aqil al-dhahik fa inna kathrat al-dhahik tumitul qalb, terdapat perawi yang bernama Sulaiman ibnu Dawud. Naam, siapa yang bisa menyampaikan Sulaiman ibnu Dawud? Anas, tidak ditulis, tidak dicatat, sakit. Baik. Yang lain, Jamil, Sulaiman bin Daud. Seringkali kami ingatkan ya pada pelajaran apapun untuk mengikat ilmu ini dengan catatan, ya, dengan catatan, terkhusus terkait dengan nama-nama, ya, para ulama meletakkan perhatian besar padanya. Dan karena sekian banyaknya nama, maka tidak akan mungkin antum bisa hafal dengan secepat itu. Artinya perlu antum catat, ya. Dijadikan kuros, dijadikan buku yang kecil atau mungkin yang besar, ya. Ini bentuk daripada apa? Penjagaan kita terhadap ilmu. Naam, Sulaiman bin Dawud. Andaman. At. Hah? Al-Ataki. Al-Ataki. Thiqah, terpercaya. Tayyib. Kemudian di sini terdapat perawi namanya Abu Raja. Siapa namanya Abu Raja? Langit, mana langit? Abu Raja. Qayyidul ilm bil kitabah, ya. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Sekali lagi kami ingatkan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Awal ma khalaqallahul qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah pena. Kemudian Allah menyatakan uktub, tulislah. Uktub ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Artinya wudhifahnya pena itu adalah untuk kita mengingat, ya, menghafal. Untuk kita menulis. Naam. Abu Raja. Sufyan, mana Sufyan? Ah. Had Abu Raja. Mahrus bin Mahrus bin bin Abdullah Al-Jazari. Tayyib. Bagaimana keadaannya? Dahulu terfitnah dengan apa? Dengan pemahaman Nah Sulaiman. Hat. Sulaiman tidak ada kemarin, ya. Kemana kok lama tidak kelihatan Sulaiman? Sakit. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ah. Farid. Farid. Fadlan. Hat. Reza. Mana Reza? Hah? Terfitnah dengan apa? Qadariyah. Ya. Terfitnah dengan Qadariyah kemudian bertaubat daripadanya. Tayyib Makhul. Siapa Makhul di sini? Makhul bin namanya sangat unik. Makhul bin bin Syahrab bin bin Syadzil, ya. Makhul bin Syahrab bin Syadzil. Tayyib, terakhir pertanyaan tentang perawi hadis ini, yaitu yang mengambil dari Abu Hurairah adalah Wasilah ibnu Al Asqa. Siapa Wasilah ibnu Al Asqa? Jibril. Wasilah ibnu Al Asqa. Mana orangnya? Tidak ada. Wasilah ibnu Al Asqa. Mah. Siapa namanya? Depannya Reza ini. Kanza. Iya, Kanza. Wasilah ibnu Al Asqa adalah seorang tabi'in atau tabi'i tabi'in. Wasilah ibnu Al Asqa. Habilal. Hah? Taib. Wasilah ibnul Asqa. Andaman. Hisham. Bin Ka'ab bin Amir bin Layth bin Bakr. Taib. Seorang tabi'in atau tabi'i tabi'in. Wasilah ibnul Asqa masuk Islam pada tahun 9 setelah hijrahnya Nabi SAW, tahun ke-9. Ya, artinya di tahun itu manusianya namanya sahabat atau tabi'in atau tabi'i tabi'in. Hah? Marman. Khadram. Hah. Sepakat. Ada yang enggak setuju? Adnan. Hah. Mukhadram. Apa itu mukhadram? Tidak menemui Nabi SAW. Tayyib. Wasilah ibn al-Asqa masuk Islam tahun ke-9. Ikut perang bersama Nabi SAW pada perang Tabuk. Ya. Jadi namanya apa? Sahabat. Ya. Mengikuti Ghazwat Tabuk bersama Nabi SAW. Dan beliau adalah kaitannya dengan Abu Hurairah. Wasilah mengambil hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini siapa? Dan tinggal di mana? Hah? Ashab apa? Ahlus Suffah. Apa itu Ahlus Suffah? Yang tinggal di mana? Di pelatarannya Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Dan wasilah minhum. Ya. Wasilah ibn al-Asqa bagian daripada ashab Suffah. Ya. Kemudian meninggal di tahun berapa? Jadi antum kalau lihat kitabnya para ulama di sampulnya seperti ini. Adabul Mufrad lil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Di situ tertulis tahun 1194 sampai 256 Hijriah. Artinya apa? Mereka meletakkan perhatian terhadap tarikh, tanggal. Karena penting sekali. Terkadang mereka menisbatkan kepada fulan bin fulan, ternyata di tahun itu fulan bin fulan belum lahir. Ya. Ya, ini oleh karenanya mereka meletakkan ihtimam terhadap tarikh. Termasuk Wasilah ibn al-Asqa. Artinya mereka ya termasuk Nabi alaihi salatu wassalam lebih berhak untuk kita tahu daripada diri kita. Ya, daripada diri kita. Karena tidak ada artinya kecintaan kita di atas kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga setelahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di tahun berapa? Meninggal pada tahun 86 apa 85? Hah? 85 diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan 83. Di usia berapa? 105 tahun. Ya, usia 105 tahun. Beliau adalah Wasilah ibnu al-Asqa radhiyallahu anhu. Selanjutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Kita masih berada pada bab ad-dhahik. قال حدثنا موسى موسى yang menjadi gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah siapa yang masyhur dan sering dinukilkan sering diriwayatkan Imam Bukhari sering meriwayatkan darinya siapa? Musa bin Ismail, sering kita lewati nama beliau. Musa bin Ismail At-Tabudzaki. Qala haddatsana Ar-Rabi'. Ya. Ar-Rabi' bin Muslim. Ya. Ar-Rabi' bin Muslim thiqah. Ya. Ar-Rabi' bin Muslim thiqah Abu Bakar Al-Qurashi. Qala haddatsana Muhammad bin Ziyad. Ya. Muhammad bin Ziyad thiqah, terpercaya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, itu Abu Hurairah, kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rahdin. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama rahd. Rahd ini jamaah, yaitu sekelompok manusia antara 3 sampai 9 atau tidak sampai 10. Ya. Bilangan tersebut disebut apa? Rahd. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya berjamaah, ya. Artinya di sana ada beberapa orang yang menemani Nabi alaihi salatu wassalam dalam perjalanannya, yang kemudian dipilih dari salah satunya sebagai amir, ya, sebagai ketua yang mengatur semuanya, dan ini adalah perkara yang disunnahkan di dalam Islam. Qala min ashabihi, dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya. Qala yadhhakuna wa yatahaddatsun, dan mereka pun tertawa, ya. Ghalibnya adh-dhahik, ya, dikatakan adh-dhahik adalah tertawa yang mengeluarkan suara yang keras, ya. Tertawa yang terbahak. Qala wa yatahaddatsun, dan mereka pun juga berbincang-bincang. Faqala, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, walladhi nafsi biyadih, ini adalah sumpah Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, artinya demi Allah subhanahu wa ta'ala, lau ta'alamuna ma'a'lam, jika kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathiran, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan banyak menangis. Thumma sarafa wa abqal qaum, kemudian mereka pun minggir, mereka pun pergi dan mereka menangis, ya. Mereka menangis mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa auha Allah azza wa jal ilaih, kemudian Allah pun mewahyukan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, lima tuqannit ibadi, kenapa engkau membuat hamba-hambaku putus asa? Qala faraja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka seketika itu Nabi alaihi salatu wasallam kembali dan berkata, abshiru wasaddidu waqaribu, maka terimalah berita gembira ini dengan pahala, ya, maknanya dengan pahala bagi mereka-mereka yang mau beramal walaupun hanya sedikit. Artinya ketika mereka beramal lillah walaupun hanya sedikit, maka terimalah kabar gembira ini. Wasaddidu, ya. Dan bersikaplah engkau dengan sikap yang tepat, yaitu at-tasdid al-amal. Maknanya tasdid al-amal yaitu seseorang beramal dengan amalan yang tepat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Inilah makna daripada istiqamah. Istiqim kama umir, beristiqamahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wala tadghaw, dan janganlah engkau melebihi batasnya. Artinya min ghairi ifrat wala tafrit, yaitu dengan tidak menambahkan porsinya serta tidak mengurangi, ya, tidak menambahkan dan tidak mengurangi. tidak bermudah-mudahan dan tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan dalam beramal. Ini maknanya sadad. Wasaddidu waqaribu, atau setidaknya mendekatlah ya kepada kesempurnaan. Jika engkau tidak bisa sempurna, jika engkau sadar bahwasanya dirimu adalah manusia yang dimana manusia ini diciptakan oleh Allah lemah. Manusia diciptakan oleh Allah lemah. Tidak ada manusia pun di muka bumi ini yang sempurna. Namun setidaknya berusahalah untuk berbuat dan beramal ala qadri taqah, yaitu semampunya. Al-muhim beramallah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu terimalah kabar gembira. Dengan apa? Dengan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan surga yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk apa? Bentuk rujuknya Nabi SAW karena ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditegur oleh Allah, inilah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Betul, Rasulullah SAW maksum dari dosa, terpelihara dari dosa. Namun bukan berarti tidak melakukan hal yang salah. Ya. Namun ketika salah diingatkan secara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada apa? Kepada dasar Nabi SAW adalah manusia. Manusia seperti kita. Ana abdullah wa rasuluh. Namun aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Langsung ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Turun wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bentuk daripada rujuknya. Rasulullah kembali kepada mereka dan memberikan bisyarah. Memberikan apa? Bisyarah. Maka di dalam hadis ini. Ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil ya atas apa yang beliau jadikan bab, yaitu hukum tertawa di dalam Islam. Bagaimana sih ya tertawa terbahak-bahak itu, apakah baik di dalam Islam atau tercela? Zahirnya daripada hadis ini tercela, karena Rasulullah SAW mengingatkan mereka dan ini adalah asal. Ya, ini adalah asal. Namun kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya? Karena Allah cinta kepada hambanya. Karena Allah lah yang menyatakan, kulli ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah tidak ingin manusia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya walaupun kalian wahai manusia berbuat apa yang kalian perbuat, minal ma'asi wadzunub, daripada perkara-perkara yang menyelisih perintah Allah, menyelisih perintah Rasul alaihi salatu wassalam, jangan kalian khawatir, jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa. Ma'ada syirik. Kecuali apa? Kesyirikan. Hatta kesyirikan pun ketika hamba mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni dan menerima taubat hambanya. Ya, Allah yang yakbal taubat an ibadih. Wayafu ani sayyiat, dan memaafkan kesalahan-kesalahan hamba ini. Ya, maka banyak-banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini di dalam hadis ini terdapat ya, fawaid. Di antaranya anjuran untuk manusia memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin hamba ini putus asa dari ampunan Allah. Allah jadikan sekian sebab menjadi sebab turunnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Dan secara langsung tadi kami sampaikan, Allah meminta kita tidak putus asa dari rahmatnya. Kemudian di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasannya di antara kebiasaan manusia yang tidak bisa dihindarkan adalah apa? At-tahadduts, berbincang-bincang satu dengan yang lainnya. Walaupun terkadang pada berbincang-bincang itu terdapat perkara yang menyelisihi, namun sekali lagi inilah manusia yang tidak pernah bisa meninggalkan hal itu, karena kebutuhan mereka terhadap sesama, ya, karena itu adalah perkara yang akan membuat hati mereka senang, ya. Berbincang, duduk-duduk, kemudian juga di jalan, ya, duduk-duduk di jalan. Ini termasuk hajatnya manusia. Oleh karenanya ketika Nabi SAW memperingatkan para sahabatnya agar berhati-hati ketika duduk-duduk di jalan, ya, maka mereka pun menyatakan, malana buddun an natahaddatsu fiha, kami tidak bisa lepas ya Rasulullah untuk berbincang-bincang di jalan tadi. Maka kata Nabi SAW, berikan haknya, ya, termasuk menjawab salam, menundukkan pandangan dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan apa? Adatnya manusia, kebiasaan mereka, ya, dan adat muhakkamah, dan itu dijadikan hukum. Artinya hukum asalnya kita boleh, ya, selama tidak apa? Tidak menyelisih syariat. Maka kita perhatikan di dalam mengikuti adat-adat tersebut, ya, ketika kita berbincang, jauhi yang namanya ghibah. Ketika kita berbincang, jauhi yang namanya kalam fahish, kata-kata yang keji, kata-kata kotor, membuli saudaranya, mencaci saudaranya, menjatuhkan saudaranya. Hindari perkara-perkara yang akan menyebabkan kebiasaan tersebut tercoreng, mengingat itu adalah kebutuhan manusia. Begitu juga al-dhahik, ya, tertawa. Tertawanya Nabi alaihi salatu wassalam bukanlah tertawa yang terbahak-bahak. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan mereka. Artinya ketika tertawa demikian, ya, jika kalian tahu kalian tidak akan bisa. Dan ini hak yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak akan bisa tertawa, kenapa? Karena sekian ancaman, ya, bagi mereka, mereka yang menyelisihi. Ditampakkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, walabakaitum kathira, dan niscaya kalian pun akan banyak menangis, ya, karena takutnya akan azab dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di sini, di dalam hadis ini terdapat bagaimana semangat Nabi alaihi salatu wassalam untuk meluruskan sesuatu yang tidak tepat, atau bahasa mudahnya semangat Nabi sallallahu dalam ingkarul munkar. Ingkarul munkar adalah mengingkari sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang dianggap, walaupun itu adalah perkara yang hanya sekedar makruh saja, tidak sampai kepada derajat tahrim, ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan yang terbaik bagi umat ini, ya. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun itu jenisnya, kemungkaran apa saja, ya. Yang haram apalagi, perzinahan, kemudian syurbul khamr, minum khamr, syurbud dukhan, ya, merokok, dan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Nabi SAW dengan lisan al-maqal memerintahkan kita untuk mengingkari kemungkaran apapun jenisnya. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati', jika dia tidak mampu, fabilisanihi, dengan tangan itu tadi. Ketika seseorang punya kekuasaan seperti waliul amr, melihat kemungkaran yang nyata di hadapannya, atau seorang bapak melihat kemungkaran yang nyata atas anaknya, falyughayyir biyadih, rubah dengan tangannya. Tentunya setelah disampaikan kepadanya hujjah, disampaikan kepadanya nasihat. Jika dia tidak bisa, fabilisanihi, maka setidaknya dia mengingkari dengan lisannya. Fa in lam yastati', dan jika tidak mampu, maka setidaknya hatinya pun berlepas diri. Bahkan termasuk mizah pembeda umat ini, ya. Sebagaimana Allah firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang di mana kebiasaan kalian, pembeda kalian dengan sebelumnya, adalah senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar, mengingkari kemungkaran. Nah, ini adalah bentuk, ya, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya bil hikmah, dengan cara yang baik, wal mau'izah hasanah. Sebagaimana Nabi SAW pada beberapa kasus, contoh seorang yang kencing di masjid, seorang Arabi yang datang dan kencing di masjid, tahu-tahu datang kencing di masjid Nabi SAW, para sahabat marah, berusaha untuk mengingkarinya dengan ketegasan, dengan kekerasan, namun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelahnya Rasulullah pun datang dan menyampaikan bahwasannya ini rumah Allah, tidak boleh, ya, tidak seharusnya dikencingi seperti ini, ya, dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Adapun para sahabat yang lain, karena memang mereka mungkin tidak sampai kepada mereka bagaimana cara untuk mengingkari kemungkaran dengan cara yang baik, maka mereka pun dengan tegas, karena zahir menurut mereka ini adalah kemungkaran ketika masjid rumah Allah dikencingi, ya, kencing adalah najis, ya. Maka Arabi tersebut pun menyatakan, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad, wala tarham man ma'ahu abadan, dan janganlah engkau berikan rahmat kepada orang yang bersamanya. Ya, ini doa orang yang tidak punya ilmu, ya. Artinya dari sini, ingkarul mungkar ketika dilakukan dengan cara yang baik akan berakibat baik, ya, akan berakibat baik. Tentunya dengan dalil, ya, ketika kita tahu bahwasanya ini adalah perkara yang menyelisihi agama Islam. Nah, inilah pentingnya kita tafaqquh fiddin, ya. Pentingnya kita belajar. Jangan pernah bosan-bosan kita belajar, sehingga kapanpun kita siap ketika dibutuhkan untuk mengingkari kemungkaran, karena kewajiban kita, masing-masing kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran, untuk memerintahkan kepada perkara yang baik. Artinya kita belajar bukan hanya untuk, oh ini saya mau jadi ustadz, saya mondok, saya belajar. Lah, hukum asalnya untuk diri kita, ya. Kita berilmu, kemudian kita beramal, setelah itu kita pun sampaikan kepada manusia. Ya, maka banyak-banyak belajar dan jadikan semangat kita adalah semangat yang paling tinggi di dalam menuntut ilmu, sehingga dimudahkan untuk mengingkari kemungkaran bil adillah, dengan dalil-dalil yang diambil dari kitab Allah, yang diambil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dengan semangat yang paling tinggi, sebagaimana para sahabat, bagaimana mereka datang kepada Nabi SAW. Ya, Abu Hurairah datang dari Yaman, Abu Musa al-Ash'ari datang mereka dari Yaman, dan dari negeri-negeri yang lain. Mereka duduk sebagaimana Ashabu Suffah, mereka tinggal di pelataran Nabi SAW untuk mendapatkan apa? Ilmu. Ini adalah gambaran daripada uluwul himmah, tingginya semangat para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang berjuang, ya, berjuang di dalam agama kami dengan semangat yang luar biasa, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalan kami. Ya. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dengan semangatnya dalam mengingkari kemungkaran, termasuk dalam hadis ini. Ya. Dan diikuti oleh generasi setelahnya dari para sahabat tabi'in dan atba'at tabi'in. Kemudian di sini, di dalam hadis ini juga terdapat sesuatu yang memang harus disampaikan, maka jangan diakhirkan. Ya, jangan pernah diakhirkan untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Ya. Karena khawatirnya akibatnya fatal. Ta'khir al-bayan 'an waqtil haja la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan, maka tidak boleh. Dengan kita apa? Memperhatikan, ya, memperhatikan maslahat dan mafsadatnya. Contoh, seseorang ketika tahu ini adalah acara yang tidak disyariatkan di dalam Islam, baik itu perayaan ini, perayaan itu, ya, perayaan apa saja, setiap perayaan di dalam Islam tidak diperbolehkan kecuali dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Selebihnya adalah perkara yang baru. Ketika dia meyakini itu adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka ini butuh dalil. Ya. Maka ketika kita berada di komunitas yang seperti itu, ya, ketika kita langsung akan mengingkari kemungkaran, ya, siapa Anda? Ya, ketika Anda sok berani, kemudian ini haram, ini bid'ah, di tengah komunitas yang melakukan perkara tersebut. Ya. Jadi bedakan, mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan dengan kita mengakhirkan karena maslahat. Ya. Oleh karenanya Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menyatakan, jika aku sampaikan setiap apa yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya hadha ar-ra's fi 'unuqi. Kepala ini tidak akan tersisa di leherku, kata Abu Hurairah. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, law anna qaumaki hadithu 'ahdin bil jahiliyah lam lahadamtul Ka'bah wa labanaitu 'ala qawa'id Ibrahim. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Jika bukan karena kaummu yang baru saja masuk Islam dari agama jahiliyah mereka, niscaya aku akan hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun kembali sebagaimana Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salam. Diakhirkan oleh Nabi SAW karena apa? Karena maslahat. Ya. Namun berbeda keadaannya sang bapak ketika melihat anaknya melakukan kemungkaran di hadapannya. Dia bisa untuk mengingkari pada saat itu. Maka kesempatan yang seperti ini tidak boleh diakhirkan. Ya, tidak boleh dia akhirkan. Ala kulli hal. Kemudian di sini juga dalam hadis ini terdapat kelembutan Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam mengingkari kemungkaran, dan juga kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada keumuman umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas pada saatnya dan lembut pada saatnya. Artinya kebanyakan apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lembut. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ar-rifqu ma kana fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Kelemah lembutan tidaklah digunakan kecuali akan membuat segala sesuatu itu indah akibatnya, dan tidaklah kelemah lembutan itu kita tinggalkan kecuali akan membuat segala sesuatu itu apa? Kacau. Pada saatnya Rasulullah SAW bersikap tegas kepada beberapa sahabat. Ini adalah seseorang yang meminta pungutan, pungutan liar. Ketika diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membayar, untuk apa? Untuk memberikan zakat, membagikan zakat. Dia menyatakan hadali wa hadalak, ini hak saya dan ini untukmu. Maka Rasulullah pun marah. Ya. Begitu juga kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW menyatakan afatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau sebagai tukang fitnah wahai Mu'adz? Ketika ada laporan dari sebagian sahabat bahwasanya Mu'adz memanjangkan solatnya. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain yang hampir sama, ya, ada seseorang yang melapor kepada Nabi SAW, inni la ata'akhkharu an salatil ghadat bisababi rajul yutilu bina. Ya Rasulullah, saya terus terang, ya, saya terlambat dari salat subuh, ya, karena fulan yang mengimami panjang sekali. Ya. Maka Rasulullah SAW marah, ya, seraya menyatakan wa inna minkum munaffirin, bahwasannya di antara kalian ada yang membuat manusia lari. Ya. Barang siapa yang mengimami falyukhaffif, maka ringankan. Karena ada di antara mereka al-kabir, orang yang tua, ada yang orang yang punya hajah, ya, ada orang yang sakit. Rasulullah marah. Ya. Jadi kapan lemah lembut digunakan? Ketika dibutuhkan, dan ini adalah asal. Dan sesekali ketika memang ketegasan itu dibutuhkan, maka Islam pun terkadang mengajarkan kepada kita sebuah ketegasan. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Nabi SAW mengamalkan dua-duanya pada saatnya, pada saatnya. Begitu juga dalam hadis ini terdapat bolehnya seseorang bersumpah terhadap perkara-perkara yang penting. Terhadap perkara-perkara yang penting namun tidak bermudah-mudahan padanya. Allah menyatakan apa? Wahfadhu aymanukum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Artinya tidak sedikit-sedikit sumpah. Sedikit-sedikit sumpah. Ya. Ketika memang terpaksa, ya kita bersumpah. Dan tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang bersumpah dengan selain Allah, ini adalah zari'ah, perkara yang akan mengantarkan dia kepada sebuah kesyirikan, ta'zim kepada fulan. Ini kebiasaan jahiliyah. Dahulu mereka ketika bersumpah, bersumpah dengan bapak-bapaknya. Bersumpah dengan bapakku, kakek dan seterusnya. Termasuk para sahabat. Ya. Maka ketika demikian Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari, ya, demikian, nah, maka Rasulullah menyatakan la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah, ya, dengan nama bapak-bapak kalian. Wa man kana halifan, dan barang siapa yang ingin bersumpah falyahlif billah, maka bersumpahlah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka dihapus, ya, keyakinan jahiliyah dengan bersumpah mengatasnamakan bapak-bapak tersebut, ya. Begitu juga Ibnu Mas'ud, beliau menyatakan, ya, li an ahlif billahi kadziban, aku bersumpah karena Allah tapi itu dusta, ahabbu ilayya, maka aku lebih senang demikian daripada apa, min an ahlif bi ghairihi, daripada saya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, wa ana shadiq, dalam keadaan saya ini benar, ya. Maka Abdullah Ibnu Mas'ud lebih senang dia berdusta dengan nama Allah daripada jujur tapi dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya besar, ya, ketika seseorang menjadikan sumpah ini di lisan, ya. Dalam taib, azan dulu. Fadhil azan, setelah azan dilanjutkan insyaallah. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Melanjutkan fawaid daripada hadis ini adalah di antaranya bolehnya seseorang bersumpah terhadap perkara yang penting, namun hendaklah seseorang berhati-hati terhadap sumpahnya dan tidak menjadikan sumpah itu sebagai bidha'ah. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit billahi, sedikit-sedikit tallahi, ya. Dalam hadis Salman radhiyallahu an, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan tiga golongan yang tidak dilihat oleh Allah kelak yaumul qiyamah. Yang pertama kata Nabi SAW disebut Usyaimit Zanin, seorang yang beruban namun dia berzina, ya. Bukan berarti yang tidak beruban tidak mengapa berzina, namun dalam keadaan dia sudah tua, sudah dekat kepada ajalnya, ya, tapi dia masih saja senang dengan perkara yang dilarang di dalam Islam, ya. Orang yang tua kemudian berzina, kemudian yang kedua a'il mustakbir, seorang yang fakir banyak anaknya tapi dia sombong, ya. Sudah fakir banyak anaknya pula dia sombong, ya. Dia sombong tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki, ja'alallah bidha'atah, menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, ya. La yashtari, tidak mau dia membeli, illa biyamini, kecuali wallahi. Begitu juga la yabi' illa biyamini, tidak dia menjual kecuali dengan sumpah, ya. Menjadikan Allah di lisannya, bermudah-mudahan dengan sumpah, maka tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis ini, ya, terdapat faedah takutnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain atas azab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Fadilah, ya. Fadilah mereka, kebaikan mereka, manqabah mereka ridwanullah alaihim ajmain. Begitu juga terdapat di sini tidak seharusnya bagi seorang mukmin memasukkan rasa takut, kegundah gulanaan, kegelisahan terhadap saudaranya. Rasulullah tidak bermaksud untuk itu, ya. Namun apa yang terjadi membuat mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gelisahlah mereka. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala langsung menegur nabinya alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW seketika itu langsung menyampaikan kepada mereka perkara-perkara yang membuat mereka gembira. Nah, ini sekaligus, ya. Di sini juga terdapat faedah, ya, contoh bagi kita, mencontoh Nabi SAW untuk kita mudah rujuk. Nabi SAW adalah contoh, ya, yang keluar dari lisannya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Namun apa? Ketika Allah langsung yang menegur, tahu pusatnya daripada wahyu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah pun langsung kembali, langsung disampaikan kepada mereka perkara yang membuat mereka senang. Dalam keadaan Rasulullah tidak bersalah, yang disampaikan adalah hak. Namun gampang, sahal Nabi SAW, apalagi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala teguran tersebut. Begitu juga kita. Rasulullah adalah uswah qudwah, dan Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Termasuk akhlak yang baik adalah mudah ketika kita diingatkan, ya saya salah, ya diperbaiki. Kesalahan tadi bukan hanya sekedar kesalahan, namun apa? Dengan islah, dengan penjelasan dan juga perbaikan. Nabi SAW adalah yang menerapkan adab dan akhlak ini. Sekaligus celaan terhadap mereka-mereka yang sombong dan tidak mau untuk tanazul atas apa yang dia yakini walaupun itu salah. Tidak salah pun, anggaplah dia benar, namun di sana ada maslahat. Rasulullah SAW kembali menyatakan abshiru wasaddidu waqaribu. Maslahatnya apa? Mereka tidak putus asa untuk terus berbuat. Ada maslahat. Begitu juga di sini, dalam hadis ini terdapat isyarat segala sesuatu itu harus kita paparkan kepada dalil. Ketika dalil konsekuensinya begini, ya sudah. Apa yang kita punya gagasan, pendapat, ya belum pasti benar. Belum pasti apa? Benar. Sampai kita paparkan kepada dua wahyu. Rasulullah pada saat itu, ketika Allah Subhanahu wa taala langsung negur, oh berarti ini yang benar seperti ini. Ketika tidak, hukum asalnya Rasulullah adalah wahyu, yang disampaikan wahyu, syariat di bawahnya. Begitu juga kita, kita paparkan kepada dua wahyu. Kepada sunnah Nabi SAW, ada sunnahnya, nah, ini benar berarti. Ketika tidak ada, mungkin ada di dalam Al-Quran, oh berarti ini benar. Ketika tidak ada, maka perkara tersebut bukanlah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Jadi demikian, barakallahu fikum. Tayyib, insyaallah kita cukupkan dulu hadis ini. Kemudian yang akan menyetorkan angkat tangan, yang menghafal hadis 1, 2, 3, 4, 5, Sofyan 6, Yazid. Tayyib, bismillah. Enggak apa-apa, setorkan. Bismillah. عن واثلة عن واثلة بن الأخطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضحك فإن مثل الضحك مثل قلبة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكسر الضحك. Nah, kita batasi tiga. Tadi Yazid, Yazid, Yazid, kemudian Hisham. Yazid, bismillah. Lepas yang lain mungkin bisa disetorkan sama musyrifin insyaallah. Fadhal. Ismail bin Zakaria. Ya. Eh, fadhal Hisham. حدثنا سليمان. ابن داود. عبد الحميد. لا تكثروا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا atas apa yang antum setorkan. Semoga apa yang antum setorkan tadi menjadi pemberat amalan antum kelak yaumul qiyamah. Kemudian kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada salah kata, salah ucap, maka kami pun bertobat kepada Allah dan memohon maaf atas kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.